cinta mana mungkin hati jadi gelisah. Ada rasa rindu di dalam hatiku, tapi kau yang ku rindu tak pernah tahu. Jadi gelisah.